Apa hukumnya mengikuti majelis-majelis salah satu organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang mengajak umat kepada ilmu? Nah, itu sudah ciri penyimpangan. Iya. Tidak ada di masa ini yang mengajak kepada demo-demo kecuali dibangun di atas keyakinan yang rusak. Dibangun di atas keyakinan yang rusak. Ujung-ujungnya pemberontakan terhadap pemerintah. Keluar dari ketaatan. Iya. Menyebut pemerintah dengan kejelekan. Nah, ini semuanya keluar dari jalan Islam. Keluar dari jalan Islam. Iya. Ahli sunnah telah menjelaskan di berbagai keadaan, di berbagai tempat, dan para ulama dari masa ke masa menulis dalam buku-buku akidah, ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pemerintah itu sepanjang dia pemerintah Muslim didengar dan ditaati, didengar dan ditaati, tidak boleh keluar terhadapnya, walaupun dia berbuat dolim, memukul punggungmu, mengambil hartamu, mementingkan dirinya sendiri, Nabi tetap perintah isma' wa atik, dengar dan taat. Iya. Dan orang yang melakukan demo-demo ini terdapat di dalamnya berbagai hal yang menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qata'a tariqan, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan aw ada mu'minan fala jihadan." Siapa yang mempersempit tempat singgah seseorang, ada tempat singgah, misalnya halte, pohon, tempat singgah, dia persempit tempat singgahnya orang, atau dia putus jalan, atau dia ganggu seorang mu'min, kata Nabi, tidak ada jihad bagi dia. Ini peringatan terhadap sahabat kalau keluar berjihad. Ini jihad itu sudah jihad benar. Tapi di tengah jalan ada kelakuan seperti ini, mempersempit jalan orang, memutus jalan atau apa, mengganggu mu'min. Dikatakan tidak ada jihad bagi dia, apalagi dengan dewa-dewa itu. Okay. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lillahi sultan, fala yubdiha alaniyah, wal ya'khudh biyadihi wal yansakhu sirra." Fa'in qabila minhu fadhaq wa illa faqad addama alayhi. Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan, tapi dia datangi pemerintahnya, dia pegang tangannya, dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah tunaikan tanggung jawabnya, kewajibannya. Ini hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengisi petunjuk Nabi. Ya, kalau ada masalah, bukan teriak-teriak di jalan. Iya. Bukan teriak-teriak di jalan, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tidak seperti itu. Walaupun dinamakan aksi damai, masya Allah, aksi damai, ada yang meninggal. Iya. Ada yang meninggal. Katanya meninggal ini sakit. Ya, alasannya. Iya. Baik, dia sakit. Siapa yang mau keluar? Siapa yang menyebabkan dia keluar kemudian dia sakit, dia meninggal? Sebagian orang itu, nyawa seorang muslim tidak terlalu berharga bagi dia. Itu ada yang di Suria itu, kasih fatwa. Penduduk Suria ada berapa? 9 juta. Kalau meninggal 1 juta orang, untuk kemuliaan 8 juta, tidak apa-apa, mati saja 1 juta. Ini dai-dai. Ini disebut oleh Nabi dalam hadits yang seperti ini, doa untuk ila abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Mengajak kepada neraka jahannam. Karena itu kalau ada kelompok-kelompok yang seperti ini, sudah kelihatan pemimpinnya mengajak demo, ini adalah kelompok yang tidak ada kebaikan padanya. Jangan ikut-ikut di dalamnya. Iya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.